telepon saya ya. Oke, kita mau cekan sebuah lagu yang dulu ya. Kita main bersama Romansa News. Le lion chauvin. Dan juga Pak Edi, selamat malam semuanya, thank you. Pak Hilal bersama dengan anggota semuanya, selamat malam Polsek dan juga Koramil Tahunan, selamat malam.